Alhamdulillahi Rabbil Alamin, amara bisyukrihi wa zikrih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadata man arafa rabbah, faqaddarahu haqqa qadrih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ballahu an rabbihi nahyahu wa amrah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, الذين لازموه وطاعوه في حالة عسره ويسره وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتدبروا كتاب ربكم bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Renungilah oleh kalian kitab Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian. Maka marilah kita merenungi sejenak di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lihud, wattaqullah, innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum, ulaikahumul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat semua yang kalian lakukan. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka lupa kepada diri-diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya yang beriman, karena merekalah yang mampu melaksanakan perintah Allah. Mereka lah yang mampu meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah juga memanggil manusia secara umum di ayat yang lain, dalam rangka iqamatul hujjah alaihim, untuk menegakkan hujjah atas mereka. Adapun kaum mukminin, Allah subhanahu wa ta'ala panggil mereka, ya ayyuhalladzina amanu, dengan keimanan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala panggil mereka dengan panggilan yang penuh dengan penghormatan, dengan panggilan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan dan melarang kepada yang dipanggil, karena merekalah yang mampu melaksanakan perintah tersebut dengan konsekuensi keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka di dalam ayat ini dengan dua perintah. Yang pertama, perintah yang kaitannya mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, yaitu jadikanlah antara diri kita dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala sebuah tameng yang akan menjaga kita darinya, yang akan menjaga kita dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tameng tersebut adalah dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Maka ini adalah tameng yang akan menjaga kita dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lihud, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, yaitu dari amalan. Yang dimaksud hari esok adalah hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan hari kiamat dengan hari besok karena menunjukkan betapa dekatnya hari kiamat. Segala sesuatu yang akan datang, maka itu dekat. Dan hari besok adalah sesuatu yang dekat. Maka kita melihat betapa dekatnya setiap hamba dengan ajal-ajalnya. Betapa dekatnya setiap hamba dia berpindah menuju negeri akhirah. Betapa dekatnya kita semua dengan yaumul qiyamah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Tidakkah engkau tahu, bisa jadi kiamat itu adalah dekat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihud, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Ini menunjukkan bahwasanya kita di dunia ini tidaklah menetap selama-lamanya. Namun kita di dunia ini hanyalah menyiapkan perbekalan untuk sebuah safar yang besok kita akan merasakan bekal tersebut. Maka lihatlah oleh kita masing-masing apa yang telah kita amalkan untuk safar ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Lihatlah pada amalan-amalan kita masing-masing. Jika kita dapatkan amalan kita saleh, fahmadillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menambah dari amal saleh dan continue di dalam melakukannya. Namun jika sebaliknya, jika kita dapatkan amalan kita sayyi, jelek, dan betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, fastaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya, wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'at. Allah menerima taubat dari hambanya dan mengampuni dosa-dosa. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lihat. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Namun sangat disayangkan, kita dapatkan sebagian manusia hanya melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari ini, yaitu untuk dunia. Kita dapatkan banyak dari manusia, mereka hanya memikirkan apa yang telah mereka kumpulkan dari dunia. Dia mengira dengan terkumpulnya dunia padanya, maka masa depannya akan cerah, masa depannya akan aman. Dia tidak tahu bahwasanya dia akan berpindah dari negeri dunia. Dia akan tinggalkan semua yang dia kumpulkan untuk orang lain. Dan dia tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan dari dunia. Tidak lain yang akan kekal adalah yang kita lakukan untuk akhirah. Adapun yang kita kumpulkan untuk dunia, maka kita akan pergi dan kita akan tinggalkan itu semua untuk orang lain. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal tanzur nafsu ma qaddamat lihat." Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan wal tanzur nafsu ma dakharathu lid-dunya. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia kumpulkan, apa yang telah dia simpan untuk dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melihat apa yang telah kita lakukan untuk dunia, untuk akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Wal tanzur nafsu ma qaddamat lihat." Hendaklah setiap kita melihat apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Ini menunjukkan agar kita tidak tersibukkan untuk mempersiapkan bekal menuju hari esok dengan perkara-perkara dunia. Bukan artinya kita meninggalkan dunia, meninggalkan manfaat-manfaat atau kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan. Angkat tetapi jangan kalian tersibukkan dengan itu semua. Ambillah dari dunia segala yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, zakat, dan amal-amal soleh lainnya, ini adalah orang-orang yang melakukan untuk akhirah, bukan untuk dunia. Maka kita berusaha untuk melakukan dengan harta kita untuk akhirah, sebagaimana kita melakukan dengan amalan badan kita, salat, puasa, untuk akhirah. Maka inilah yang akan kekal bersama kita, inilah yang akan bermanfaat bagi kita. Adapun selebihnya yang masih kita simpan dari dunia-dunia, maka itu hakikatnya adalah bukan milik kita. Maka bersungguh-sungguhlah dengan sesuatu yang akan menjadi milik kita. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lihat. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya agar kita muhasabatun nafs, introspeksi diri kepada diri kita masing-masing sebelum kepada orang lain. Namun sangat disayangkan, sebagian manusia ada yang melihat hanya kepada aib-aib orang lain. Dia lupa kepada aib dirinya sendiri. Dia mengatakan orang lain fulan kada, fulan kada. Dia tidak melihat kepada aibnya diri sendiri. Ya, kita diperintahkan kalau kita melihat saudara kita keliru, saudara kita lalai, kita diperintahkan untuk mengingatkannya. Namun jangan lupa, mulailah dengan diri kita dulu. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lihat. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Ini menunjukkan bahwasanya agar kita tidak melihat kepada apa yang diamalkan oleh orang lain saja, akan tetapi kita berusaha untuk melihat pada diri kita sendiri, kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian nasihatilah orang lain. Dengan itu nasihatmu akan diterima oleh manusia. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Maka wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita terlebih dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat, wattaqullah. Ini menunjukkan pentingnya takwa karena Allah Subhanahu wa taala ulangi perintahnya, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini menunjukkan agar kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada semua yang kita amalkan. Jangan kita mentazkiyah diri kita masing-masing. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mensucikan diri kalian masing-masing. Sesungguhnya Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memantau kita semua, maka hendaklah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui semua yang kalian lakukan. Apakah itu kebaikan, apakah itu kejelekan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghisab itu semua. Allah akan balas itu semua nanti pada yaumul qiyamah. Maka kita selagi masih memungkinkan untuk beramal, selagi masih hidup, selagi masih di dunia, bersegeralah untuk muhasabah, introspeksi diri. Berkata Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ayyuhan nas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, wa ta'ahhabu lil ardil akbar, yawma idin tu'raduna la tahfamikum khafiyah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Timbanglah amalan kalian sebelum nanti ditimbang. Dan persiapkanlah diri kalian untuk perkumpulan yang besar pada yaumul qiyamah di mahsyar. Yauma idin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dihadapkan di hadapan Rabb kalian dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari kalian. Fattaqillah. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang kalian amalkan, apakah kebaikan atau kejelekan, dan Allah catat. Dan ketahuilah bahwasanya Allah juga mengetahui niat-niat kita, maksud-maksud kita. Maka bukanlah yang menjadi patokan hanya amalan yang zahir saja, namun yang menjadi patokan adalah niat-niat kita dan yang tersembunyi di dalam hati-hati kita. Maka hendaklah kita berusaha mengikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya dan justru akan menjadi bencana baginya, walaupun dia mengira bahwasanya itu adalah amalan saleh karena amalnya tidak dibangun di atas niat yang ikhlas. Maka marilah kita berusaha untuk beramal, kemudian ikhlaskan niat. Tidak hanya beramal saja, tapi ikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang sedikit tapi itu ikhlas lillah, itulah yang akan bermanfaat bagi seorang hamba. Dan bisa jadi dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hambanya ke dalam surga. Walaupun amalan tersebut sedikit, walau bisyikit tamrah, walaupun dengan sedekah setengah korma, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan sedekah setengah korma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau enggak dapat maka dengan ucapan yang baik. Maka amalan saleh yang ikhlas lillah itulah yang Allah Subhanahu wa taala terima walaupun sedikit. Innallaha la yazlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan zalim seberat darah pun. Jika seberat darah itu adalah berupa kebaikan, Allah akan lipat gandakan dan Allah akan datangkan dari sisi Allah pahala yang besar. Jika seberat darah tersebut berupa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan pelakunya dengannya ke dalam surga. Maka yang bukan menjadi patokan adalah banyaknya amal, namun yang menjadi patokan adalah amal tersebut ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari amalan kecuali kalau amalan tersebut ikhlas. Kedua, jika amalan tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jika amalan tersebut bid'ah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dan ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Tidak lain amalan itu dengan niat, dan tidak lain setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad. Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka marilah kita melihat amalan-amalan kita masing-masing. Janganlah sampai dunia dan juga syaitan menyibukkan kita untuk beramal. Dan marilah kita muhasabatun nafs, introspeksi diri kita masing-masing sebelum mengintrospeksi orang lain. Marilah kita melihat aib-aib kita diri kita masing-masing sebelum melihat aib orang lain. Fattaqullaha ibadallah wa tadhakkaru hadhihi al-ayah daiman wa abada. Ingatlah oleh kalian ayat ini terus-menerus dan selamanya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala firman, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa untuk berzikir kepada Allah, lupa untuk beramal saleh. Mereka tersibukkan dengan dunia dan kelezatan-kelezatannya. Maka Allah balas, fa'ansahum anfusahum. Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka. Maka Allah hukum mereka karena mereka melupakan Allah. Allah jadikan mereka lupa kepada diri-diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa beramal saleh, yang padahal hakikatnya amal soleh itu kemaslahatan untuk diri kita masing-masing di akhirah. Maka al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Ketika mereka melupakan Allah, Allah jadikan mereka lupa terhadap kemaslahatan-kemaslahatan yang untuk diri mereka sendiri. Maka wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa agungnya nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita mau mentadaburinya, kalau kita mau berusaha memahaminya, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anzalna hadal Qur'an ala jabalin, lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min hasatillah. Andaikan kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, engkau akan lihat gunung tersebut pecah, mutasaddi'an min hasatillah, dan tunduk karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka andaikan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara gunung yang begitu keras dengan Al-Quranul Karim, maka sungguh kita akan melihat gunung tersebut terpecah belah karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terpengaruh dengan Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai manusia yang lemah, Allah mengajak bicara kita dengan Al-Quranul Karim, namun banyak dari kita tidak terpengaruh. Biasa-biasa saja ketika dibacakan Al-Quran. Biasa-biasa saja ketika mendengar Al-Quran. Maka jadilah hati kita lebih keras daripada gunung tersebut. Waliyadu billah, wala hawla wala quwata illa billah. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalik. Fayyakal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashabaku fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min hasyatillah wa mallahu bighafirin amma ta'malun. Kemudian mengeraslah hati-hati kalian setelah itu. Hati kalian kerasnya layaknya batu, au ashadda qaswah, atau bahkan lebih keras dari batu. Padahal yang namanya batu, di antara batu ada yang terpancar darinya sungai-sungai. Di antara batu ada yang terbelah, mengalir keluar darinya air. Di antara batu ada yang jatuh karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mallahu bihafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana bima fihi minal bayani wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum wa li jami'il muslimina min kulli dham. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih. Wa ashkuruhu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wahdah la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wasallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ayuhan nas. Di antara manusia ada yang merugi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atadrun manil muflis? Tahukah kalian siapa yang rugi? Maka para sahabat mengatakan, al muflis fina man la dirham wala dinar. Orang yang rugi adalah orang yang enggak punya dinar, enggak punya dirham. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang rugi adalah seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan soleh sebesar gunung, namun di sisi lain dia pernah mencela fulan, dia pernah memukul fulan, dia pernah memakan harta alan. Maka diambil dari kebaikan, dari pahala si zalim ini, diberikan kepada al-mazlum, semua yang telah dia zalimi. Jika kebaikannya, pahalanya sudah habis dalam keadaan kezalimannya belum habis, maka diambillah dosa dari si mazlum, diberikan kepada si zalim ini. Maka dengan dosa tersebut dia dilemparkan ke dalam neraka. Maka marilah kita jaga amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan dari segala yang merusakkan. Di antara yang merusakkan amalan yang paling besar adalah menzalimi manusia. Wal-iyadzubillah. Menzalimi manusia bisa pada harta mereka, bisa pada kehormatan mereka, bisa pada darah mereka. Maka jauhilah oleh kita kezaliman. Barang siapa di antara kita yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, hendaklah meminta maaf, hendaklah minta kehalalannya pada hari ini. Bisa jadi manusia tidak selamat dari kezaliman manusia, baik itu sedikit maupun banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu li akhihi mazlamah, falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham, in kanat lahu hasanat, ukhidat min hasanatihi wa u'tiyat lil mazlumin." Ila akhir maqal. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia segera meminta kehalalannya pada hari ini, sebelum datang hari di mana pada hari itu enggak ada dirham, enggak ada dinar, yang ada hanyalah kebaikan, pahala yang akan diambil kemudian diberikan kepada yang dizalimi. Dan jika kebaikan atau pahalanya sudah habis, maka diambil dosa si mazlum, diberikan kepada si zalim. Maka dengan itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Inilah orang-orang yang rugi pada hari kiamat. Dia sudah capek-capek beramal, namun ternyata pahalanya diambil. Maka hati-hatilah kalian. Jangan sampai amalan kita rusak, sia-sia, karena menzalimi manusia. Dan juga di antara yang merusak amalan adalah ujub. Bangga, kagum dengan amalan diri sendiri. Hendaklah kita tidak kagum dengan amalan kita. Jangan merasa banyak amalan kita, karena bagaimanapun banyak amalan kita, hakikatnya itu sedikit. Kenapa? Karena hak Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, yaghfir. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dan memberikan keutamaannya kepada hambanya. Fattakullaha ibadallah. Wa'alamu anna khairal hadisi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah, wa alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan jamaah, sesungguhnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bersama jamaah. Siapa yang menyimpang dari jamaah, maka dia menyimpang ke neraka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad. Waridallahumma 'an khulafaihi ar-rasyidin, al-a'immatil mahdiyyin, Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, wa 'an as-sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'izzal Islama wal muslimin, wa adhillash syirka wal musyrikin, wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Ibadallah, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar aqimus shalah.